Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Pelajaran berikutnya adalah hukum qalb atau iqlab. Qalb atau iqlab melengkapi pembahasan ahkamun nun as-sakinah wa tanwin, hukum-hukum pada nun sukun dan tanwin. Terakhir kita telah membahas ikhfa. Ya. Ikhfa adalah hukum bainal idgham wal idhar. Al-hukum ma baina al-idhar wal idgham. Hukum ikhfa bisa dikatakan hukum di antara izhar dan idgham. Naam. Di mana suara nun akan disamarkan, ya, disamarkan ketika bertemu dengan huruf-huruf ta, fa, jim, dal, dzal, zai, sin, syin, sad, dad, kemudian ta, dha, fa, qaf, kaf, ya, disamarkan. Betul-betul disamarkan, ya, tidak lagi apa? Menempel pada gusi, ya. Tidak lagi menempel pada gusi, ya. Melainkan sudah berpindah ke makhraj yang lain, dan kita katakan makhraj yang baru ini namanya apa? Atau disebut dengan makhraj far'i, ya. Karena tidak ada huruf Arabi yang asli yang muncul dari tempat-tempat tersebut. Ya, misalkan suara anta atau ming ini makhraj apa? Far'i. Ya. Gak ada wujud huruf yang apa asli yang muncul dari tempat tersebut. Ya. Namun ya seperti itu keadaannya. Nun disamarkan dengan secara hakiki ketika bertemu dengan huruf-huruf yang 15 sebenarnya. Semuanya huruf lidah. Ya. Kecuali fa. Ya. Kecuali apa? Fa. Taib. Kemudian ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, ya, maka juga keadaannya seperti atau mirip dengan nun ketika bertemu dengan huruf-huruf tadi. Yakni tidak bisa dibaca idhar, juga tidak dibaca idgham. Ya, tidak dibaca idhar. Kenapa? Ya, ya, karena termasuk dekat antara ujung lidah dengan ba. Ya. Baik. Juga tidak diidghamkan. Nah, kedekatannya ya, tidak bisa mengidghamkan nun ke dalam ba, ya. Sehingga nun akan dibaca secara atau dengan cara di mana ya cara itu adalah ya mirip dengan ikhfa, ya. Antara idhar dan idgham, ya. Yang masih memungkinkan adanya gunnah ya, sebagai sifat asli dari nun. Ya. Dan mudah melafadzkan huruf berikutnya, yaitu huruf apa? Ba. Ya. Masih memungkinkan munculnya gunnah dan mudah melafadzkan ba. Nah. Kalau dibaca idhar akan sulit, ya. Misalkan mun batha sulit, ya. Memindahkan dari nun ya, ujung lidah ke ba dengan mengidharkannya ya sulit, ya. Langsung diidghamkan juga akan menghilangkan sama sekali ya huruf nun zatnya dan sifatnya, sehingga dibacalah dengan cara yang kemudian dinamakan dengan qalb, mengganti nun dengan mim, mengganti nun dengan suara mim. Nah, itulah qalb, ya. Nah, pada dasarnya prosesnya sama dengan apa? Ikhfa, ya. Akan tapi karena suara yang dihasilkan itu adalah suara dari makhraj huruf asli yaitu mim, maka ini diberi nama hukum tersendiri, ya, iqlab atau qalb. Betul-betul tergantikan dengan huruf asli yaitu mim. Bukan suara yang baru yang tidak memiliki makhraj asli seperti suara ikhfa, tidak. Namun apa? Suara yang dihasilkan dari nun yang bertemu dengan ba adalah suara yang memiliki makhraj asli yaitu makhraj huruf mim. Nah, sehingga diberi dengan atau digolongkan sebagai hukum khusus. Ya. Nah itulah qalb atau iqlab. Ya. Sehingga cara membaca nun yang munqalab, munqalabah ilal mim adalah merapatkan bibir. Mumbathan. Coba baca. Mumbathan. Bibir dirapatkan. Ya. Itulah makhraj mim yang telah menggantikan nun. Mim. Ya. Makhrajnya dari bibir yang dirapatkan. Mumbathan. Nah, gunahnya gunah yang sempurna, panjang. Ya. Jadi bukan hanya mengganti nun dengan mim, namun juga menambah ukuran gunah. Fambajasat. Yambaghi. Biljambi. Baik. Dengan hukum qalb atau iqlab ini, maka menjadi mudahlah ya, membaca nun sukun atau tanwin saat bertemu dengan ba. Tanda qalb atau iqlab apa? Mim kecil ya, dengan ekor yang turun ke bawah ya, menggantikan sukun di atas nun ya. Bila yang mengalami iqlab atau qalb adalah nun sukun, maka mim diletakkan menggantikan sukun ya. Tidak muncul tanda sukun, tergantikan dengan mim. Bila yang mengalami adalah tanwin, maka ya, salah satu harokatnya diganti dan di datangkan mim kecil dari. Nah. Contoh berikutnya, adzambi. Adzambi. Bidzambihi. Bidzambihi. Lidzambika. Lidzambika. Sumbulatin. Contoh paling bawah, fa'athabakum ghamman bighammin. Fa'athabakum ghamman bighammin. Wa kanu qauman buran. Wa kanu qauman buran. Baik. Halaman 27. Melanjutkan contoh-contoh bacaan qalb. وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ تَنْوِينَ بَرْتَمُوا وَوُ كُفْرًا مَعَ الْغُنَّةِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته رجال يعرفون كلا بسيماهم هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب ولكن كان في ضلال بعيد طيب demikianlah akhir pembahasan tentang ahkamun nun as-sakinah wa tanwin idhar idgham ya, kemudian ma bainal idhar wal idgham ayal ikhwa wal qalb. Nah, kemudian hukum berikutnya berkaitan dengan hukum mim sukun. Ya. Kenapa disendirikan hukum nun sukun, hukum mim sukun? Ya. Karena apa? Karena ya banyak terdapat di dalam mushaf Al-Qur'anul Karim ya tanwin nun sukun ya, mim sukun banyak kita dapatkan pada mushaful dalam mushaf Al-Qur'anul Karim. Nah, sehingga disendirikan pembahasannya ya. Dan apa namanya? Tidak hanya huruf nun, mim dan lam saja yang mengalami idhar ataupun idgham ya, namun semua huruf ya, semua huruf sukun ya pasti ada apa dua kemungkinan, imma dia dibaca idhar wa imma dibaca idgham, tergantung huruf apa yang setelahnya ya. Namun karena jumlah yang sedikit ya, tidak seperti ya nun sukun, mim sukun ya, lamu ta'rif, maka tidak dibahas secara khusus. Ya. Baik. Pembahasan tentang mim sukun atau hukum mim sukun insyaallah lebih sederhana ya. Ada tiga hukum ya. Ini apa? Idhar, idgham dan ikhfa ya. Idhar jelas ya. Berarti mim tetap dibaca dari dua bibir ya. Ya, coba alam. Ya, idhar berarti tetap merapatkan bibir ya kedua-duanya dan tidak menambah gunnah. Misalkan alam taro ya, ukuran gunnahnya ya segitu, seperti ketika mim sukun tidak bertemu dengan huruf apapun ya, huruf mim sukun di akhir dengan gunnah segitu ya, maka dengan gunnah itu pula lah kita berikan kepada mim ketika bertemu dengan misalnya huruf ta ya, alam taro, coba. Hukum yang kedua adalah idgham. Nah, mim akan diidghamkan ke huruf mim yang sama. Ya. Mim sukun bertemu mim, nah, itu terjadi idgham. Ya. Dan apapun hurufnya, ya, kalau bertemu dengan huruf yang sama terjadi idgham. Ya. Dal sukun ketemu dal, ya. Ta sukun ketemu ta lagi, ya. Nun ketemu nun, lam ketemu lam, pasti terjadi apa? Idgham. Demikian pula mim. Kalau berikutnya adalah huruf yang sama, ya maka bil ijma' ya, terjadi idgham. Bil ijma' terjadi idgham. Ya. Baik. Nah, bila mim sukun bertemu mim, maka terjadilah idgham. Mimnya bertasydid. Ya. Bibir tetap merapat, gunnahnya diperpanjang. Ya. Gunnahnya menjadi paling sempurna. Nah. Baik. Coba kita lihat halaman 28. Ini hukum idgham mim sukun ke dalam mim. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Lahum maghfiratun. وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ya, berapa hukum idgham mim ke mim? Satu ya, satu tempat, di satu tempat. Nah, baik, baris ke 7-8 ya, baris ke 7-8 dua baris yang terakhir. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Baik. Di berapa tempat terjadi idgham mim ke mim? Satu ya, qaumihim mundhirin. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Di berapa tempat? Satu juga. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ya, gunanya guna yang paling sempurna. Titan ya, dan sempurna. Halaman 29. Di sini banyak contohkan idgham mim ke mim. Kalau namanya idgham syafawi ya, idgham syafawi. Kenapa dinamakan idgham syafawi? Ya, nisbah ke makhraj mim, itu syafah. Kalau dilihat sebabnya apa? Termasuk mutamatsilain ya, karena idgham huruf yang sama ke huruf huruf sukun ke huruf yang sama ya, namanya mutamatsilain. Ya, sebabnya adalah karena samanya huruf yang sukun dan huruf yang berikutnya. Ya, termasuk idgham al-mutamatsilain. Baik. Berikutnya, walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun. Di berapa tempat di sini? Dua. Berikutnya, fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilmin. Latihan menyempurnakan gunah-gunah. Di sini juga ada dua, idgham syafawi ya. Fa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Faminhum man amana wa minhum man sadda 'anhu. Dua tempat juga. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantaziru. Naam. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru. Hatta di sini ditambahkan tanda alif kecil ya, walaupun tanpa itu juga sudah panjang, tambahkan alif kecil di atas alif maqsurah. Ma lakum min malja'i yawma idzin wa ma lakum min nakirin. Ini idgham syafawi. Berikutnya, bila mim sukun bertemu ba ya, mim sukun bertemu ba ya. Nah, ini cara membacanya adalah tetap merapatkan bibir dengan bibir ya. Nah, akan tapi gunnahnya ditambah ya, gunnahnya diperpanjang, sempurnakan gunnah ya. Contoh yang ada pada halaman 30. Tulquna ilaihim bil mawaddati. Tulquna ilaihim bil mawaddati. Lasta alaihim bimusaytirin. Jadi bibir tetap merapat. Gunahnya saja yang memanjang. Menjadi gunah yang kamil. Gunah kamilah. Kemudian para ulama menyebutnya dengan hukum apa? Ikhfa. Ya. Lengkapnya ikhfa syafawi. Nisbah kepada makhraj mim. Ya. Namun jangan kita apa namanya mengkiaskan ya, ikhfa pada mim ketika bertemu dengan ba seperti ikhfa pada nun. Ya. Jangan hanya dengan semata qiyas saja. Ikhfa nun sukun pada ta, pada tha itu dikatakan apa? Ikhfa haqiqi. Betul-betul nunnya apa? Berubah makhrajnya. Ya. Berubah makhrajnya kepada makhraj far'i. Adapun mim ketika bertemu dengan ba memang dinamakan ikhfa syafawi. Namun hanya sekedar nama saja. Ya. Hanya sekedar nama saja. Mim tetap dilafadzkan dari makhraj bibir. Ya. Perubahannya di mana? Di ukuran gunnah. Miqdar gunnah. Ukuran gunnahnya menjadi panjang. Nah, jadi tidak perlu kita apa, yakni takalluf ya. Karena tadi, karena apa? Mengkiaskan, ya, tanpa mendapatkan contoh secara talaqqi dari seorang guru, ya. Kemudian mempraktekkan apa? Ikhfa syafi'i dengan apa? Dengan merenggangkan sedikit ya, bibir dengan bibir, misalkan tulquna ilaihi bil mawaddati ya. Baik. Yang kita dapatkan dari guru-guru kita adalah dengan merapatkan bibir. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan tentang mim sukun ya. Tadi sudah disampaikan di mukadimah bahwa mim sukun ketika bertemu dengan huruf-huruf selain mim dan ba, maka apa? Tetap dibaca dengan ilhar, ya. Merapatkan bibir keduanya tanpa menambah ukuran gunnah. Baik. Halaman 32 sampai pelajaran pada halaman 47. Berapa halaman ini berarti? Sekitar 16 halaman di sini kita akan bahas tentang, atau kita akan latihan membaca saja, latihan membaca sambil kita murojaah ya hukum-hukum yang telah berlalu, baik itu hukum al-ta'rif ataupun apa, hukum nun sukun ya, hukum mim sukun ya, juga hukum lam pada lafzul jalalah. Nah, murojaah ya, seputar ahkam yang telah kita pelajari. Ditambah lagi kita ingin tahu tentang bagaimana dengan hukum, bagaimana dengan huruf-huruf selain nun, mim, walam, ya, yang sukun. Ya, apakah mengalami idhar atau idgham? Ya, misalkan ba, ba ketika bertemu dengan ba, ya, mengalami idgham atau idhar. Ketika bertemu dengan fa, wawu, mim, apa yang dialami. Nah, itulah yang akan kita apa, pelajari di sela-sela ini ya, lembaran-lembaran yang ada ini, halaman 32 sampai 47 ya, sekitar 8 lembar. Baik. Namun ya, kita tidak perlu ya bingung untuk menentukan ini idhar atau idgham, terutama sekarang ini kalau kita menggunakan mushaf Madinah. Ya. Taib, karena tanda idhar sudah jelas, ya, itu apa? Sukun di atas huruf, ya. Dan tanda idgham apa? Nah, hilangnya sukun dan munculnya tasydid pada huruf selanjutnya. Pada huruf selanjutnya. Nah, coba kita lihat. Baris pertama sampai baris kelima ini akan kita baca bagaimana ba sukun, ya. Kapan dibaca idhar? Kapan dibaca idgham? Nah, terutama kita apa, pertemukan dengan huruf-huruf yang secara zahir dekat, ya, secara zahir ada kedekatan. Ya. Kalau jauh, ya insya Allah jelas hukumnya apa? Idhar. Hukumnya jelas dibaca idhar. Tapi kalau bertemu dengan huruf-huruf yang dekat, ini idhar atau idgham? Nah, ini tidak bisa kita apa? Yakni semata-mata bersandar dengan apa, dengan qiyas saja, namun harus kembali kepada riwayat ya, namun terbantu dengan tanda ya, terbantu dengan tanda-tanda yang ada di dalam mushaf. Nah, coba kita baca fal yaktub wal yumlili, coba baca sampai situ aja. Fal yaktub wal yumlili ya, ba sukun bertemu wawu, ba dan wawu dekat apa dekat? Bukan hanya dekat, satu makhraj ya, ba wa satu makhraj. Namun diapakan? Idhar, tandanya sukun. طيب فيقتل أو يغلب فسوف سامي سيني ba ketemu fa, ya, hubungannya apa? Ba dan fa mutaqariban, ya, mutaqariban ada hubungan taqarub, ba bibir dengan bibir, fa bibir bawah dengan gigi, hubungannya dekat, namun kedekatannya ternyata tidak membuatnya diidgham. Diapakan? Izhar. Ya, kalau izhar berarti apa? Dibaca qalqalah, ya, jelas qalqalahnya kayak tadi fal yaktub, qalqalah jelas. Au yaghlib fasawfa. Ya, jadi jangan lupa qalqalahnya. Izhar maknanya membaca huruf dari makhrajnya dan memberikan sifat-sifat yang dimiliki. Ba ketemu ba. Nah, ini sudah menjadi kesepakatan. Ba ketemu ba apa? Idgham, ya. Huruf apapun kalau sukun bertemu dengan huruf yang sama, idgham. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. La yaghtab ba'dukum ba'dhan. Qalqalahnya muncul? Tidak, ya, karena sudah diidghamkan. Walyaktub bainakum katibum bil 'adli. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. Ya. Kemudian ba dengan mim. Ya. Ini apa? Mutaqariban atau mutajanisan? Mutajanisan. Sama makhrajnya. Meskipun ada perbedaan sifat. Ba bertemu mim diapakan? Di idghamkan, ya. Ba sukun bertemu mim diidghamkan. Ya. Ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Ya. Ba-nya hilang. Ya, buktinya ya enggak ada sukun dan muncul tasydid, ya, termasuk idgham kamil. Kalau dibalik, mim sukun ketemu ba, apa hukumnya? Ikhfa, ya, tidak idgham ternyata, ya. Ternyata beda, tidak hanya dengan qiyas kita mempraktikkan, ya, bacaan qiraah, bacaan Qur'anul Karim harus dengan riwayat, ya. Ba bertemu mim idgham, idgham, namun mim ketemu ba, ya, tetap mimnya dibaca, ya, dengan memanjangkan gunnah. Kita ulang baris kelima. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya, selesai pembahasan tentang hukum ba sukun. Nah, insyaallah bisa disimpulkan. Sekarang ta sukun, ya. Coba kita baca at. At. Nah, nanti perhatikan makhraj ta, yaitu ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Nah, sin coba as. Ta dengan sin hubungannya apa? Saling berdekatan, ya. Namun tak sukun bertemu sin tetap dibaca izhar ta-nya. Nah, contoh bawah saja, ini 4 baris, 3 baris terakhir ini semuanya tentang tak sukun. Contoh tak sukun bertemu sin. Wasuyiratil jibalu fakanat saraban. Wasuyiratil jibalu fakanat saraban. Fakanat saraban. Fakanat saraban. Wasuyiratil jibalu fakanat saraban. Karena idhar maka ada tanda sukun. Jadi berilah hams, hams pada ta. Saat kita melepaskan ujung lidah dari pangkal gigi, ad, baca ad. Kemudian baru setelah hams kita berikan dari tempat makhraj ta, lidah kita tempelkan ujungnya pada permukaan gigi seri bawah. Ad. Coba seperti ini. At. At-s. Ya, jadi hamasnya tak beda dengan hamasnya sin. Ya. Jangan seperti ini, misalkan ats ini tak belum dapat hamas aslinya. Ya. Jadi bukan fakanat saroban, ini belum idhar namanya, masih ada sifat yang belum diberikan. Ya. Ya, walaupun yang seperti ini tentu tidak akan fatal akibatnya, namun ya sebagai apa namanya bentuk kesempurnaan dalam qiraah, ya, berilah tak hamas dari tempatnya lalu baru pindah ke sin. Ya. Berikutnya ta sukun dengan fa juga hubungannya sama, dekat, ya, hubungannya sama sama tadi, yakni berilah hamas dari makhraj ta, setelah itu baru pindah ke makhraj fa dengan hamasnya sendiri, ya. Kadzabat Thamud bi tawaha. Kadzabat Thamud bi tawaha. Kadzabat Thamud bi tawaha. Ala bu'dan li Madyana kama ba'idat Thamud. Ta dengan suad, coba at, aus, sama dekat. Yang kita contohkan semuanya adalah huruf-huruf yang dekat dengan makhraj huruf yang sukun. Ya. Dibaca dengan idhar. Ya. Kita baca contoh baris ketiga. Hasirat suduruhum an yuqatilukum. حصرت صدورهم أن يقاتلوكم bisa ya at so coba at so ya hamasnya sendiri-sendiri at so at so baik ta bertemu zai juga sama. Baca baris kelima. Kullama khabat zidnahum sa'iran. Kullama khabat zidnahum sa'iran. Naam, ta sukun bertemu jim, idhar. Naam, baris ketujuh, nomor dua dari bawah. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu. إِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ya. Beri sifat hamus dulu baru pindah ke jim. Tak ketemu dhok, ketemu dhok juga sama ya. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا contoh yang sama halaman 34. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan. Baik, barakallahu fikum. Nah, kapan tak dibaca dengan idgham ketika bertemu dengan ta itu sendiri, ya. إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ya. Hamas tidak muncul dua kali. Ya, misalkan طَلَعَتْ تَزَاوَرُ tidak dua kali, tapi pada ta yang kedua. Ta yang pertama mudghamah, ya. Tidak terbaca lagi, ya. Cuma ta yang kedua musyaddadah. Tala'atta, ya, ketika maftuh baru muncul hamasnya. atau ta sukun bertemu dal, ya, maka langsung huruf dal yang terucap, ya, huruf ta tidak lagi terucap. Baris keempat. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Ulangi. Qala qad. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Ada yang terlewat ini, tak ketemu tok belum di sini ya. Labas mungkin nanti atau taib tak ketemu tak dan tak ketemu dal diapakan idgham ya, ta dan to di sini belum ada. Sekarang dal ya, bagaimana kalau ada dal sukun ya, ketika ketemu tak ya sebaliknya juga dibaca dengan idhar ya. Contoh kelima, id ayyadtuka, ini dalnya sukun tapi sukunnya hilang karena ya, itu pertanda bahwa dalnya sudah mengalami idgham. Langsung ke ta. Idh ayyattuka bi ruhil qudus tukallimun nasa. Idh ayyattuka bi ruhil qudus tukallimun nasa. Lagi. Sama ya. Yang contoh berikutnya dal ketemu ta. Ya. Baik. Halaman 35 baris ke 4. Walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul aymana. Dal ketemu tadi baca dengan idgham. Nah, sekarang yang berikutnya contoh-contoh dal sukun juga tapi khusus pada huruf qad. Ada kalimat qad ya. Sama ya, dal sukun bertemu ta semuanya ya, baik itu dal sukun pada ta pada qad ataupun dal sukun di tengah-tengah kalimat bila bertemu dengan ta maka dibaca dengan idgham. Baik. Baca baris ke 5. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari. Ya. Dal ketemu huruf yang sama. Dal pada qad wa qad ketemu dal lagi ya. Diidghamkan bil ijma'. Baris paling bawah. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi. Dal sukun bertemu sin, misalkan qad salafa, baca idhar ya, halaman 36. Faqad sa'alu, qad sa'alaha, qad sami'a, wala qad sabaqat. Ini qira'ah atau riwayat Hafiz An-Asim membaca dengan idhar ya, maka muncul qalqalah ya, dengan jelas. Baik, baris keempat ya, halaman 36. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ Dal sukun bertemu dhad. Ya. Sama hukumnya apa? yadhhar, ya, menurut riwayat Hafiz An-Nasim. Ya, jadi qalqalahnya muncul. Ya. Tayyib. Contoh paling bawah. Wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idan. Kalau dibaca begini bagaimana? Wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idan. Gimana? Faqad dhalla dhalalan ba'idan. Gimana? Salah atau benar? Namanya dia mengidghamkan, ya. Dia membaca dengan riwayat yang lain, ya. Membaca dengan riwayat yang lain, mengidghamkan dal qabdh. Tidak salah. Tidak salah. Cuman karena kita mengajarkan riwayat Hafiz An-Nasim, bacalah dengan seperti tadi, ya, dengan mengqalqalah faqad dhalla, faqad dhalla, qalqalahkan, yakni menunjukkan dalnya dibaca idhar. Dal ketemu jim, halaman 37. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadran. Baris ketiga. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin. Dal ketemu syin. Qad syaghafaha hubban. Dalnya mudhara, dibaca idhar. Nah, dal ketemu sad, juga dibaca idhar. Faris paling bawah. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq. Ya, kalau waqaf bilhaq, ya, tapi kita belum belajar. Nanti insyaallah pada tempatnya kita baca kasrah dulu. Laqad shadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi. Laqad shadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi. Tayyib. Dal sukun bertemu dha. Juga dibaca idhar. Halaman 38. Laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi. Laqad zalamaka. Laqad zalamaka. Ulangi. Laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi. Laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi. Tayyib. Dal sukun bertemu dhal. Sama hukumnya idhar. Baris ketiga. Walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ya, itulah dal sukun pada qad, ya, bertemu dengan sin, jim, ya. Kemudian zai, shin, bad, ya, dibaca dengan jelas. Dha, dhal, hanya dibaca dengan idgham ketika bertemu dengan dal, ya, dan ta, ya, dal dan huruf ta, ta. Berikutnya bacaan dhal sukun, ya, khususnya pada idh, ya. Nah, ini banyak didapatkan dalam mushaf. Idh apa hukumnya? Ketika bertemu dal, jelas dibaca idgham, ya, sesama huruf, ya, sama hurufnya. Baik, baris keempat. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. غاضبة atau bertemu dha. Walau annahum idzalamu, walau annahum idzalamu, idghamnya dengan idgham kamil sehingga langsung dha yang terbaca, dalnya hilang, idzalamu langsung tebal. Walan yanfa'akumul yawma idzalamtum, لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. إذ ya, dal sukun bertemu dengan dal, maka juga dibaca, maka dibaca dengan idhar. Baik, baca idhar. Baris paling bawah, إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. Dal sukun pada id bertemu zai, halaman 39, juga dibaca dengan idhar. Wa idh zayyana lahum asyaitanu a'malahum, wa idh zayyana lahum asyaitanu a'malahum. Contoh berikutnya, وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. طيب, ذَلْ سُكُنْ بَرْتَمُ تَ, ذَلْ بَدَ إِذْ بَرْتَمُ تَ, بَاسَنَا دَنْغَنْ إِظْهَرُ. طيب, baris kelima, wa idh ta'ad, wa idh, jalankan suaranya, jangan sampai mantul, wa idh, tidak, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tayyib, dzal bertemu shad, ya, baca idhar. Wa idh sarafna, dal bertemu jim juga dibaca dengan idhar. Baik, baris paling bawah atau yang bertemu suat dulu, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni, idh sarafna ilaika nafaram minal jinni. Baik, di sini ya sebenarnya ada mad jaiz, ya, ketemu dengan hamzah wa idh sarafna ilaika, namun kita belum belajar tentang hukum tersebut atau mad far'i tersebut, kita baca dengan dua rakaat dulu. Nah, kita ulang, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni, إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ, إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ. طيب, dal bertemu jim hukumnya idhar. Berikutnya, tadi kita membahas dal, sekarang huruf fa, ya. Selesai tadi tentang dal sukun pada id. Sekarang huruf fa yang sukun, ya, saat bertemu dengan dal, maka bacalah dengan idgham. Yalhath dhalika, dibaca yalhath dhalika. Nah, baris pertama halaman 40. أو تتركه يلهذ ذلك مثل القوم الذين كذبوا, kemudian roh, sekarang pembahasan tentang roh. Coba baca huruf roh. Ar. Ar. Ar. Huruf yang dianggap dekat dengan roh apa? Lam. Ya. Roh dengan lam sangat dekat. Roh dengan roh satu tempat, ya, satu huruf. Ya. Roh ketemu roh idgham. Ya. Wadhkur rabbaka. Baca. Wadhkur rabbaka. واذكر ربك, واذكر ربك, Baris ketiga. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan. Ra bertemu lam, hati-hati. Ternyata dibaca idhar, ya, walaupun dekat namun dibaca idhar. Tidak sebaliknya, lam sukun ketemu ra apa? Dibaca idgham. Lam sukun ketemu ra idgham. Namun ra ketemu lam enggak, dibaca dengan idhar. Nah, coba baris keempat. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Waghfir lana. Waghfir lana. Ya. Contoh berikutnya. In yantahu yughfar lahum ma qad salafa. Ra ketemu lam. Ya. Contoh nomor dua dari bawah. Anishkur li, ya, kurli, ya. Anishkur li wa li walidayka ilayyal masir. Anishkur li wa li walidayka ilayyal masir. Nah, kemudian tambah lagi satu yaitu qaf, ya, sebelum kita bahas yang lain. Qaf sukun bertemu kaf, ya. Qaf dan kaf hubungannya apa? Dekat. Coba aku. Aku. Ek. Dekat saja, ya. Ya, dekat. Tidak satu makhraj, ya. Bagaimana hukumnya? Diidghamkan. Ya, makanya tidak ada sukun di atas qaf dan muncul tasydid. Alam nakhlukum, aja. Alam nakhlukum. Qafnya terbaca tidak? Tafkhimnya tersisa tidak? Tidak, ya. Tidak ada sisa sedikit pun tafkhim. Langsung ke kaf. Nakhlukum, ya. Nakhlukum. Kaf yang terbaca. Qafnya tidak terbaca sama sekali. Nah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan sedikit? Baik, kita lanjutkan. Kaf ketemu kaf, ya. Ini contohnya cuma satu, ya. Kaf ketemu kaf juga satu saja. Kaf ketemu kaf, ya, jelas idgham. Aina ma takunu yudrikkumul mautu. Aina ma takunu yudrikkumul mautu. Ya. Sekarang lam sukun, ya, baik lam sukun pada bal atau lam sukun pada fi'il seperti qul dan seterusnya, ya. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minuna. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minuna. Syahidnya di mana? Bal la yu'minun. Lam diidghamkan ke huruf yang sama, lam. Wa qul li 'ibadi yaqulu allati hiya ahsanu. Wa qul li 'ibadi yaqulu allati hiya ahsanu. Ya. Mana syahidnya? Qul li 'ibadi. Setiap huruf yang sama. Setiap huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang sama diidghamkan. Pertanyaan, ya, coba baca selanjutnya. Li'ibadi. Coba. Li'ibadi. Huruf yang terakhir kita baca huruf apa? Ya. Li'ibadi. Huruf apa? Sukun atau tidak? Sukun. Ya. Setelah ya sukun apa? Ya lagi. Ya. Apakah berlaku tadi? Itu kan? diidghamkan tidak? Ya sukun ketemu ya. Ya kalau diidghamkan seperti ini. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsanu. Atau tidak? Ya, kalau tidak ya mad biasa. Wa qul li ibadi yaqulu. Ya. Pilih yang mana? Tidak diidghamkan ya. Jadi huruf-huruf mad tidak ada idgham ya, tidak ada huruf mad yang diidghamkan. Walaupun zahirnya sama ya dan ya, namun makhrajnya beda. Yang satu makhraj jauf, li ibadi jauf. Adapun ya yang berikutnya lidah. Ya, jadi huruf ya meskipun ketemu ya lagi, kalau ya pertama sukun sebagai huruf mad tidak diidghamkan. Tidak ada idgham huruf mad. Sebagaimana alif juga tidak mungkin diidghamkan ya. Alif enggak mungkin diidghamkan. Jadi huruf yang tidak pernah idgham apa saja? Huruf mad baik alif ataupun ya sukun sebelumnya kasrah, wau sukun sebelumnya dhammah, dan huruf hamzah. Hamzah juga tidak mungkin mengalami idgham ya. Huruf hamzah tidak bisa diidghamkan. Nah, lanjutkan. Masih lam sukun. Lam ketemu ro. Apa? Idgham. Tadi kalau ro ketemu lam gimana? Idhar. Anishkur li. Bukan anishkulli. Anishkur li. Namun kalau lam dulu baru ro, ya, diidghamkan. Barrafa'ahu Allah. Ya, kita baca. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Nah, selesai lam sukun ya. Lam ketemu lam idgham, lam ketemu ra idgham. Lam ketemu yang lain tidak. Fa ketemu fa ya, contohnya juga cuma satu ya. Fala yusrif fil qatli innahu kana mansuran. Fala yusrif fil qatli innahu kana mansuran. Fala yusrif fil qatli innahu kana mansuran. Ain sukun ketemu ain. Nah, ini juga contohnya cuma dua. Nah, contoh paling bawah. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabran. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabran. Nah. Hak ketemu hak. Contohnya ya. Cuma satu kalau enggak salah atau dua ya. Halaman 42, tonton kita lihat. Wa huwa kallun ala maulahu aynama yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Wa huwa kallun ala maulahu aynama yuwajjihu la ya'ti bi khairin. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ. نعم. وَاوُ كَتَمُ وَاوُ. فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ. فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ. فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ. فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ. Ya, mana syahidnya? وَتَوَلَّوْا. Ya. Nah ini ingat ya, ada yang membaca dengan memanjangkan zaman واو تشديد وتولوا واستغنى الله ini kurang tepat ya. Tidak ada hajah untuk memanjangkan, tidak ada sebab untuk memanjangkan tasydid pada wawu kecuali kalau sebelumnya nun sukun ya, baru terjadi apa zaman yang panjang karena gunnah. Ini juga contoh mad pada huruf wawu bertemu dengan wawu tidak mengalami idgham. Fakafaru tetap panjang. Tetap panjang, bukan fakafaru wa tawallau. Baik. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'taduna. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'taduna. Baik. Wawu ketemu wawu jelas di idghamkan. Baik. Satu lagi. Tilka 'uqabal ladzina ittaqaw wa 'uqabal kafirina an-nar. Berikutnya to ketemu ta, to sukun ketemu ta juga idgham, namun idghamnya secara ijma adalah idgham kamil. Jami'ul qurra membaca to sukun ketemu ta pada kata-kata berikut ini dengan idgham kamil. Baik. Basalta, baca basalta. Ini kita membaca to, yakni membaca ta tapi ta-nya mutbaqah. Basalt basalt basalta ya, tetap nanti yang maftuhah ta ya, bukan basotto ya, yang maftuhah ta ya, namun ta-nya tadi mengalami atau ada padanya sifat itbaq ya, tersisa sifat itbaq. Nah, pelan-pelan ya. Basalta basa ya, sinnya jangan ikut tebal. Basalta ilayya faqala ahattu aha ahattu. Tidak ada qalqala karena mengalami idgham. Mafarraqtum ya, farra farraqtum. Bawahnya ya hasrata ala ma farattu fi jambillahi. Ya hasrata ala ma farattu fi jambillahi. Tadi sempat tadi anak kehilangan apa? Contoh tak ketemu to ya. Tak ketemu tak, tak ketemu dal, ada contohnya. Yang sekarang tok ketemu tak, teringat tadi yang tidak ada. Tak sukun ketemu tok, ya. Tak sukun ketemu tok, ya memang tidak kita tuliskan contohnya. Karena wallahu alam yang kita dapatkan adalah mengandung bacaan apa? Mat wajib, ya. Kan fa amanat ta'ifah, ya. Wa qalat ta'ifah, sehingga ini belum kita tuliskan karena pelajaran tentang mad juga masih nanti ya, ada awal sidit kelima sehingga ya tidak kita contohkan. Taib, taib kita tambahkan sedikit halaman 43 dan pertengahan halaman 44 ya. Taib. Nah sekarang terkait dengan lam sukun lagi ya, balik ke lam sukun lagi. Tadi lam sukun pada apa, pada bal dan kul ya. Ini kembali lagi ke lam. Taib. Bagaimana lam sukun pada kalimat seperti ini? Fal taqamahu. Ya. Ini lamnya lam apa ini? Lamul harf atau lamul fi'il ini? Ya. Lamul fi'il, ya. Lamul fi'il. Fal taqamahu asalnya apa? Laqama atau laqima. Al-muhim, ya. Lam termasuk apa? Unsur penyusun dari fi'il iltaqamah. Nah, Lahirnya di sini tampak seperti apa? Al-ta'rif. Ya, lahirnya tampak seperti al-ta'rif. Ya, tapi ternyata ada tanda sukun di atasnya. Padahal setelahnya ada ta. Ya. Kalau at-taurat, ya. At-taubah dibaca dengan idgham, bukan al-taubah, al-taurah. Nah, sementara di sini ternyata lamnya disukun. Nah, ketahuilah lamnya di sini bukan lam ta'rif, bukan al-ta'rif, tapi lam al-fi'l. Maka dibaca idhar, meskipun bertemu ta'. Ya. Maka sekali lagi kembalinya bukan kepada qiyas, ya. Apalagi dengan ijtihad tanpa dasar ilmu, ya. Kembalinya kepada riwayah. Kepada riwayah. فالتقمه الحوت وهو مليم فالتقمه الحوت وهو مليم فالتمسوا نورا والتفت الساق بالساق فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا لم فعل ketemu nun, ya, tidak dibaca idgham, baca dengan jelas. قل نار جهنم أشد حرا ولنحمل خطاياكم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه Contoh yang semacam ini kita sering diingatkan dulu ketika membaca di hadapan guru. Jelaskan huruf lam dengan jelas-jelasnya. Ini harnya harus tampak. Karena dekat sekali antara lam dan nun. Qul naru ya. Wal nahmil bal naqdhifu ya, jelas lamnya harus dibaca dengan jelas. Baik, berikutnya wain ketemu qaf. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا dekat antara ghain dan qaf. Meskipun yang satu huruf tenggorokan, yang satu huruf lidah, namun letaknya dekat. Ghain, ujung tenggorokan, qaf, pangkal lidah. Dibaca apa? Idhar. Idhar. Hamzah ketemu ain. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahimu. Majais kita baca dua dulu. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi ai, ya, bedakan. Bi angkal tenggorokan, ai tengahnya. Sebaliknya, ain ketemu hamzah. ودع أذاهم وتوكل على الله عين ketemu hamzah sebaliknya juga dibaca yadhhar kita ulang ودع أذاهم وتوكل على الله kemudian ha bertemu ha. Hubungannya apa? Dekat. Ha, tengah tenggorokan, ha, pangkalnya. Dibaca dengan idhar. Wasabbihhu, apa? Wasabbihhu. Bihu. Yang sukun ha, berikutnya hu dari pangkal tenggorokan. وسبحه ليلا طويلا فسبحه وأدبار السجود ح بertemuها masih ya فسبح هو إدبار النجوم فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح يا ح بertemu عين walaupun satu makhraj ya ح dan عين dari tengah lidah afan tengah tenggorokan ya, tetap haknya dibaca idhar fasfah anhum wa qul salamun ilahuna ya, sampai di sini pelajaran kita ya terkait dengan apa idhar dan idgham yang ternyata tidak hanya dialami oleh lam nun mim. والله أعلم الصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.